Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Qathful Janadani Syarh Muqaddimati Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala. Kita sampai kepada Al-Faidatul Rabi'ah, faedah yang keempat, halaman 26. Asy-Syaikh berkata, al-kalam fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat. Pembahasan tentang masalah sifat Allah itu merupakan cabang pembahasan tentang zat Allah. Wal qawlu fi ba'di sifat kal qawl fil ba'dil akhar. Dan pembahasan tentang sebagian sifat itu sama dengan pembahasan tentang sifat-sifat yang lainnya. Ini pernah kita sampaikan dahulu. Ini khususnya atau lebih ditekankan ketika membantah kelompok ahli kalam, baik Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah. Ini adalah kaidah ahli sunnah wal jamaah dalam memahami tauhid asma wa sifat. Sekali lagi, judulnya pembicaraan, pembahasan tentang sifat Allah itu merupakan cabang dari pembahasan tentang zat Allah. Demikian pula pembahasan tentang sebagian sifat itu sama dengan pembahasan sifat-sifat yang lainnya. Artinya tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh ditetapkan sebagian, ditolak sebagian yang lain. Wajib ditetapkan semuanya. Beliau mengatakan, Ahlus sunnati wal jamaati yusbituna kulla ma asbatahullah li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i wa sifat ala wajhin yaliku bikamalihi wa jalalihi. Ahlus sunnah wal jamaah, ini kalau ahlus sunnah yang apa? Yang asli, bukan yang imitasi. Karena ahlus sunnah wal jamaah pada zaman sekarang itu berbagai macam kualitasnya, ada yang asli, ada yang KW2, KW3 sampai KW100, Nah, di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dan yang ditetapkan bagi atau oleh Rasul SAW bagi Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, min ghairi takyifin, tanpa dibagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut, au tansil, tanpa diserupakan dengan makhluk, wa min ghairi ta'tilin, tanpa ditolak, diingkari, dinafikan, au ta'wilin, tanpa diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Ini adalah definisi tauhid asma wa sifat menurut ahlus sunnah wal jamaah, menetapkan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifatnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang sahihah, tanpa disamakan dengan makhluk, tanpa dibayangkan atau dibagaimanakan, tanpa ditakwil-takwilkan, dan tanpa dinafikan sama sekali. Ditetapkan apa adanya. Wa yakulun liman asbatadzat wa nafasifat. Nah, ini inti pembahasan bab ini. Ahlussunnah wal jamaah berkata, membantah ya, kelompok yang hanya menetapkan zat namun menafikan sifat, yaitu wahumul jahmiyah wal mu'tazilah, yaitu kelompok jahmiyah dan kelompok al mu'tazilah. Kalau kelompok jahmiyah, mereka hanya menetapkan zatnya Allah tanpa nama, tanpa sifat. Kelompok mu'tazilah menetapkan zat dan nama, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah ketika membantah dua kelompok tersebut mengatakan, innal kalama fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Pembahasan tentang masalah sifat Allah itu sama dengan pembahasan tentang zat Allah. Apa maksudnya? Fa kama annana nusbitu lillahi dzatan la tushbihu dzawatil makhluqat fa yajib an nusbit kullama tsabata fil kitab wa sunnah min asifat duna an yakuna fiha musyabahatun. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana kita menetapkan bagi Allah zat yang tidak menyerupai, yang tidak sama dengan zat makhluk, maka wajib kita menetapkan semua yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Kita katakan kepada Jahmiyah sekali lagi dan kepada Mu'tazilah, kalian wahai Jahmiyah Mu'tazilah menetapkan zat bagi Allah, kenapa kalian menolak ya sifat Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan mengatakan, oh, kalau kita menetapkan Allah punya sifat, nanti sama dengan sifat makhluk. Kita katakan, kenapa kalian menetapkan zat Allah? Tidakkah itu juga sama dengan zat makhluk? Ya. Mereka akan mengatakan, oh, beda zat Allah dengan zat makhluk. Kita katakan lagi, demikian pula sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau kalian menetapkan zat Allah, tetapkan pula sifat Allah tanpa menyerupakan dengan apa? Makhluk. Ya. Ini sekali lagi dalam membantah kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Sekali lagi, kalau kalian menetapkan zat bagi Allah yang tidak sama dengan zat makhluk, maka wajib kalian menetapkan sifat ya bagi Allah yang tidak sama dengan sifat makhluk, karena pembahasan masalah sifat sama saja dengan pembahasan masalah apa? Zat, tidak ada bedanya. Kalau kalian menetapkan zat, tetapkan pula sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa yaqulun liman asbata ba'da sifat wa awwala ba'daha. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kepada kelompok Asy'ariyah, ya, kepada kelompok Asy'ariyah yang menetapkan sebagian sifat dan mentakwilkan sebagian yang lain. Kelompok Asy'ariyah hanya menetapkan berapa sifat? 7 sifat saja. Siapa yang hafal? Jangan pura-pura, dulu pernah hafalan waktu sekolah kok. Apa saja? Itu tambahan ya. Yang 7 yang inti. Wujud kita bakok ini beda lagi, ini sifat 20. Ya. Apa? 7 sifat yang mereka tetapkan. Katanya Asy'ariyah. Sama al-basar, pendengaran, penglihatan, ya, tambah lagi. Al-Qudra, kekuasaan, al-irada, kehendak. 5. Kurang 3 lagi. Berarti salafi tulen ya. Al-haya kehidupan, al-ilmu dan al-kalam. Ini 7 sifat yang ditetapkan oleh kelompok Asy'ariyah. Ya. Dan sudah kita sampaikan kelompok Asy'ariyah, mereka menisbatkan ajaran ini kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, yang mana beliau sebetulnya sudah bertobat dari keyakinan tersebut. Itu ajaran yang beliau dulu pernah ambil dari kelompok namanya Al-Kullabiyah. Ya, dulu beliau melewati 3 tahapan ya, akidah dalam kehidupan beliau. Yang pertama ajaran kelompok Mu'tazilah, kemudian beliau pindah kepada ajaran Kullabiyah, dan yang terakhir kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu beliau cantumkan ya dalam beberapa kitab beliau, di antaranya Al-Ibana An-Nusuliyyana, kemudian kitab Maqalatul Islamiyyin, dan yang ketiga kitab Risalah ila Ahli Shaghar. Ya, 3 kitab itu sebagai bukti beliau betul-betul telah bertobat dari ajaran Mu'tazilah, dari ajaran Al-Kullabiyah. Namun sangat disayangkan para pengikutnya tidak mau rujuk kepada kebenaran sebagaimana Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimallahu ta'ala. Sebetulnya tidak tepat kalau disandarkan kepada ajaran beliau karena beliau sudah bertobat. Sebetulnya itu ajaran kelompok Al-Kullabiyah yang hanya menetapkan 7 sifat bagi Allah saja. Al-Sunnah mengatakan kepada mereka bahwasannya al-qaul fi ba'di sifat kal-qaul fi ba'dil akhar, pembahasan masalah sebagian sifat sama dengan pembahasan sifat-sifat yang lain. Kalau kalian wahai kelompok Asy'ariyah menetapkan sifat kehidupan al-haya, al-qudrah, as-sam', al-basar, al-ilmu, al-kalam, al-haya, kenapa kalian tidak menetapkan sifat al-mahabbah, cinta bagi Allah? Kenapa kalian tidak menetapkan sifat al-ghadab, Allah murka? Padahal jelas ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kalian kalau kalian mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas Allah menyatakan dirinya punya sifat mahabbah. Demikian pula Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, sifat tangan bagi Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Waja'a rabbuka, Allah turun ke langit dunia, waja'a rabbuka, Allah turun pada waktu di padang mahsyar. Waja'a itu datang kepada manusia. Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ar-Rahman ala arsistawa, kenapa kalian tidak menetapkan sifat-sifat tersebut? Jawabannya sama nanti dengan kelompok Jamil dan Mu'tazilah. Oh, sifat-sifat itu kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita kembalikan kepada ucapan mereka. Kenapa kalian menetapkan sifat al-haya, kehidupan? Bukankah makhluk juga punya kehidupan? Kenapa kalian menetapkan sifat al-ilmu bagi Allah, sedangkan makhluk juga punya ilmu? Demikian pula as-sama' wal basar, semua itu juga dimiliki oleh makhluk. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh, mereka mengatakan, oh, kalau 7 sifat itu tidak sama dengan sifat makhluk. Kita katakan, apa bedanya dengan sifat mahabbah dan sebagainya? Tetapkan tanpa menyerupakan dengan apa? Makhluk. Jadi ini ya bantahan Ahlus Sunnah kepada kelompok Asy'ariyah, bahwasanya pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan sifat-sifat yang lain. Allah punya sifat mahabbah tidak sama dengan mahabbahnya makhluk. Allah punya sifat kemurkaan tidak sama dengan kemurkaan makhluk. Sebagaimana Allah punya sifat kehidupan, ilmu dan sebagainya yang tidak sama dengan makhluk. Kalau kalian menetapkan sebagian, mengingkari atau mentakwil sebagian yang lain, maka kalian apa? Kontradiksi. Yang itulah ciri khas ahlul bid'ah. Mereka pelin-pelan, mereka penuh dengan ucapan yang istilahnya mincla-mincli, tidak bisa apa? Dipegang. Fa inna ma asbata min asifat ala wajhin yaliku billah azza wa jalla yalzamuka isbatul baqi ala hadal wajh alaik billah. Kalau kalian wahai kelompok Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat bagi Allah yang itu kalian yakini sesuai dengan kebesaran Allah, tidak sama dengan sifat makhluk, maka hal itu mengharuskan kalian untuk menetapkan sifat-sifat Allah yang lainnya sesuai dengan kebesaran kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bantahan kepada kelompok Asy'ariyah, kelompok Al-Mu'tazilah dan kelompok Al-Jahmiyah yang mereka semua adalah kelompok Ahlu Al-Kalam, menetapkan akidah hanya dengan logika semata tanpa berdasarkan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh. Kita tambahkan lagi Al-Faidatul Khamisah, faedah yang kelima. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajar, as-salaf laisu muawwilatan wala mufawwidatan. As-salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, mereka bukan kelompok yang suka mentakwil, tentunya dengan takwil yang batil sebagaimana kelompok Asy'ariyah tadi, wala mufawwidah, dan bukan pula kelompok al-mufawwidah, kelompok yang cuek, tidak mau tahu tentang makna dari ayat-ayat, hadis-hadis, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, as-salaf sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, mereka menetapkan apa adanya ya, tanpa mentakwil dalam artian takwil yang batil, dan tidak pula menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menyerahkan bagaimananya sifat itu kepada Allah, adapun maknanya mereka memahaminya. Minal ma'lumi anna salafa hadil ummah min ashabati wa tabi'ihim bi ihsanin yusbituna lillah ma asbata li nafsihi. Telah dimaklumi, telah diketahui bersama bahwasanya salaf umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in ya, yang mengikuti para sahabat dengan baik, mereka semuanya menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wa asbathahu lahu Rasulullah SAW, dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW minal asma' wa sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, ala wajhin yaliku bikamalihi wa jalalihi, sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Imam Malik rahimahullah taala mengatakan al-istiwa maklum. Bahwasanya makna istiwa itu sudah diketahui dan ditafsirkan oleh ulama tabi'in, Abul Aliyah dan Mujahid. Mereka mengatakan arti istiwa adalah Allah tinggi di atas al-arsy. Ini salah satu contoh bahwasanya as-salaf mereka menetapkan sifat-sifat tersebut apa adanya, dan tidak ada ya takwil sebagaimana kelompok Asy'ariyah. Ya, tidak ada satu riwayat pun sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in mentakwilkan ya istiwa bersemayam dengan istaula, menguasai. Tidak ada sahabat mentakwil tangan Allah artinya kekuasaan Allah dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka memahami ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat apa adanya. Ya, tidak ditakwilkan sebagaimana kelompok Asy'ariyah. Apalagi kita mengetahui kelompok Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari itu hidup pada abad ketiga Hijriah. Ya, artinya apa? Itu jauh setelah para sahabat Rasulullah SAW. Itu sebagai bukti bahwasanya ajaran kelompok Asy'ariyah yang menetapkan 7 sifat atau 20 sifat itu adalah ajaran yang bid'ah, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat, tidak pernah diajarkan para sahabat kepada para tabi'in. Bahkan 4 imam al-sunnah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada dari riwayat mereka mentakwilkan sifat-sifat tersebut. Bahkan mereka seperti yang sudah kita pernah sampaikan dalam kajian akidah 4 imam al-sunnah di masjid ini, tidak ada satu riwayat pun mereka mentakwil. Mereka memahami, meyakini, menetapkan sifat-sifat tersebut apa adanya. Kemudian kata beliau, fala yusabbihun, salafus saleh tidak pernah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wala yu'attilun, tidak menafikan, tidak menolak sama sekali sifat-sifat Allah tersebut. Mereka tetapkan apa adanya. Contoh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Beliau mentafsirkan arti kursinya Allah maudiul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh salafus saleh, mereka menetapkan sifat bagi Allah, di antaranya sifat kedua telapak kaki bagi Allah tanpa menyerupakannya dengan al makhluk. Wala yukayyifun, tidak pernah mereka membagaimanakan sifat Allah tersebut. Dan itu yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Malik. Beliau malah ketika ada orang bertanya tentang bagaimananya sifat Allah tersebut, beliau mengatakan wal kaifu majhul wasu'alu anhu bid'ah. Bagaimananya sifat Allah tidak ada yang mengetahui, dan bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Karena para sahabat yang mereka adalah manusia yang paling antusias belajar ilmu agama, yang paling antusias bertanya tentang urusan agama, namun tidak pernah terlontar dari lisan mereka pertanyaan tentang bagaimana sifat Allah tersebut. Karena mereka paham itu adalah pertanyaan yang terlarang. Bi khilafi tariqatil khalaf, metode salaf menyelisihi metode ahlil bid'ah yang muncul setelah mereka. Allati hiya ta'wil li sifatillah azza wa jalla. Apa metode kelompok ahlil bid'ah? Yaitu mentakwil sifat-sifat Allah. Wa sarfuha ila ma'anin batilah. Dan mereka memalingkan makna yang benar kepada makna yang batil. Seperti yang sudah kita sampaikan, mereka mentakwil arti istawa dengan istaula. Allah itu apa? Menguasai arsy, bukan tinggi di atas arsy. Ya, ini makna yang batil. Apalagi kalau kita ingat firman Allah, "Huwallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, ya kalau kita terjemahkan sesuai dengan tafsir mereka, kemudian Allah menguasai arsy. Berarti sebelum penciptaan langit dan bumi tersebut dalam 6 masa ada yang menguasai arsy selain Allah. Kemudian Allah menguasai, Allah merebutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bentuk syirik kepada Allah menetapkan adanya penguasa arsy selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah menguasainya. Ini tanpa mereka sadari bentuk pelecehan kepada Allah, bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah metodenya kelompok ahlul kalam Asy'ariyah yang mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah kepada makna yang batil. Wa bi khilafi tariqatil mufawwidah, metode salaf itu menyelisihi jalannya kelompok al-mufawwidah, yaitu kelompok yang mengatakan kita serahkan makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat kepada Allah. Kata ditanya, apa arti istawa? Wallahu a'lam. Apa arti bal yadahu mabsutatan? Wallahu a'lam. Ya, ini adalah kelompok al-mufawwidah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-mufawwidah syarru ahli al-bid'ah. Kelompok al-mufawwidah sejelek-jelek ahli al-bid'ah. Allati za'ama al-mu'awwilatu annaha tariqatus salaf. Yang mana kelompok ya at-ta'wil, kelompok ahli ta'wil seperti kelompok Asy'ariyah, mereka mengira bahwasanya metode ahlu tafwid itu merupakan metode salaf. Ya. Dan ini terjadi pada zaman sekarang. Ya, ada salah satu dai sesat di negeri kita ini yang dia mengatakan bahwasanya tidak ada ya salaf dahulu menetapkan Allah bersemayam. Nauzubillah min dzalik. Ya, mereka mengatakan, kata dai sesat ini, bahwasanya salaf dahulu menyerahkan maknanya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata para ulama, ya, orang itu jatuh ke dalam tiga kesesatan, penyimpangan, kesalahan. Yang pertama, salah ya, memahami ucapan salaf tentang masalah sifat-sifat Allah. Ya, mereka jahil tentang madzhab salaf, namun mendompleng ya, nama as-salaf. Yang kedua, mereka menisbatkan kejahilan kepada salaf. Dikira salafus saleh tidak paham mana ayat-ayat tersebut. Ya. Dan yang ketiga, mereka berdusta atas nama as-salaf ketika menisbatkan ya, at-tafwid kepada salafus saleh. Ya. Dan ini sekali lagi, ada di negeri kita yang menyatakan jalannya salaf itu tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang diserahkan oleh salafus saleh adalah kaifiahnya, bagaimana yang sifat Allah. Adapun maknanya, mereka memahaminya dan mengajarkan kepada umat untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis sifat tersebut. Allati yaqulun atau wallati yaqulun fiha an sifatil azza wa jalla Allahu a'lam bi muradihi biha. Ahlu tafwid mengatakan tentang sifat Allah, Allahu a'lam tentang apa maknanya. Waqad awdaha aqidat as-salaf fi sifat al-Imam Malik, ya, di antara salafus saleh yang menjelaskan tentang bagaimana kita memahami sifat Allah, yaitu Imam dari Hijrah, Imam Malik rahimahullah. Ya, ini adalah ucapan beliau yang merupakan kaidah yang layak ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan tentang sifat istiwa, ketika ditanya bagaimana Allah bersemayam, bagaimana istiwanya Allah, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Makna istiwa sudah dipahami dalam segi bahasa, yaitu al-ulu, Allah Maha Tinggi di atas arasy, bukan istila, bukan menguasai. Wal kaifu majhulun. Adapun bagaimananya sifat istiwa itu tidak bisa apa diketahui, masalah gaib. Ya. Wal imanu bi wajibun, mengimani Allah bersemayam tinggi di atas arasy itu wajib, karena itu bagian iman kita kepada Allah, bagian iman kita kepada kitabullah. Wasu'alu anhu bid'atun. Adapun bertanya bagaimana sifat istiwa Allah atau bertanya tentang bagaimana sifat-sifat Allah yang lain, termasuk pertanyaan yang bid'ah. Fahum la yufawiduna fil makna. Salafus saleh tidak menyerahkan maknanya kepada Allah. Wa innama yufawiduna fil kaifiyah. Akan tapi as-salaf menyerahkan bagaimananya sifat Allah kepada Allah. Namun itulah ahlul bidah, mereka bisa dikatakan jahil murakkab, jahil kuadrat, tidak paham, kemudian menyandarkan kepada as-salaf jalan yang sesat tersebut. Wa man zama anna tariqata salaf min as-sahaba wa man tabi'ahum tafwidun fi ma'ani sifat faqad waqa'a fi mahadir salasa. Barang siapa yang menganggap metode salaf dari kalangan sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik itu adalah metode tafwid, menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah, maka dia jatuh ke dalam tiga penyimpangan kesalahan. Yang pertama, jahluhu bimadhabis salaf, kebodohannya terhadap madhab as-salaf. Ya. Seperti al-imam at-afwan Hasan al-Banna, tokohnya Ikhwan Muslimin, pendiri Ikhwan Muslimin. Dulu pernah kita sampaikan di sini, dia punya kitab al-aqaid. Dia sama menyandarkan metode tafwid kepada as-salafus saleh. Betul dia membawakan ucapan salaf, namun dia salah pahami. Contoh, salaf mengatakan amiruha kama ja'at bila kaifin. Perlakukanlah ayat-ayat itu tanpa membagaimanakan. Dia memahaminya, oh itu artinya menyerahkan maknanya. Padahal para ulama salaf mengatakan amiruha kama ja'at, tetapkan apa adanya. Jangan ditakwil dan jangan dibagaimanakan. Ya, inilah sekali lagi alil bidah terkadang mencomot ucapan salaf namun salah memahami. Seperti kelompok teroris, mereka dalam mengkafirkan para penguasa terkadang comot ucapan salaf yang sekiranya menurut mereka itu sama dengan pemikiran mereka, pendapat mereka. Padahal kalau diteliti lagi lebih mendalam, berbeda dengan apa yang mereka pahami. mereka bawakan ucapan Syekh ya Abdul Aziz bin Baz, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, mereka ambil ya. Makanya ahli bid'ah ketika menuduh kita ini kelompok teroris, itu karena kelompok teroris sering mengambil ucapan-ucapan ya ulama-ulama as-salafiyin ya, yang mereka apa salah memahami. Dikira ulama-ulama kita menyetujui perbuatan mereka. Seperti misalnya tokoh-tokoh teroris di negeri kita, Abu Bakar Ba'asyir atau Aman Abdurrahman, ketika mereka mengkafirkan negara Indonesia ini, mereka bawakan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan sebagainya. Padahal tidak ada satu ulama pun dari ulama Ahlussunnah yang mengatakan Indonesia negara apa kafir. Namun itulah kelompok teroris comot ucapan ulama yang kelihatannya mendukung ucapan mereka, padahal jauh dari pemahaman yang benar. Sebagaimana ini, sebagai ahli bid'ah menisbatkan jejak salaf atau metode takwid kepada as-salafus saleh, padahal tidak benar sama sekali. Mereka bodoh terhadap mazhab salaf. Wa tajhilu lahum. Yang kedua, mereka jatuh kepada menganggap salaf itu bodoh terhadap makna ayat-ayat sifat. Na'udzubillah min dalik. Kalau salaf bodoh, apalagi setelah salaf, na'udzubillah min dalik. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, punya slogan as-salaf a'lam wa ahkam wa aslam. Ini adalah prinsip bagi Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan salafus saleh itu lebih pandai dalam urusan agama. Maka kita ikuti metode mereka. Para salafus saleh itu lebih bijak. Jangan kita mengatakan itu zaman salaf beda dengan kita. Tidak. Ittabi'u, tetap ikuti, mereka lebih tahu. Dan mereka lebih bijak. Wa aslam, dan mereka lebih selamat karena Allah telah merekomendasi mereka dan menjanjikan ampunan dan paling besar di akhirat kelak. Wal kadzib alaihim, yang ketiga mereka jatuh ke dalam berdusta atas nama as-salafus saleh. Itulah ciri ahlu al-bid'ah. Amma jahlu bimadzhab as-salaf falikauni la ya'lamahum alaih. Kenapa dikatakan orang-orang yang menyandarkan metode takwid kepada salaf itu dikatakan mereka bodoh terhadap mazhab salaf? Karena mereka apa tidak tahu bagaimana mazhab salaf yang sebenarnya dalam memahami nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi bayyanahu al-Imam Malik fi kalami mutaqaddim. Seperti yang diucapkan Imam Malik rahimallahu taala. Wa amma tajilu lahum, adapun mereka mengatakan salaf itu metodenya takfir, itu berarti menyatakan salaf itu bodoh, tidak tahu makna ayat-ayat sifat. Padahal sudah kita sampaikan tadi, Abul Aliyah memaknai istiwa dengan ala wartafa'a. Abdullah bin Abbas menetapkan sifat kedua telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka paham tentang ayat-ayat sifat. Kalau kita lihat bagaimana dahulu para ulama tabi'in, sebagian ulama tabi'in mengatakan dahulu aku belajar kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat Al-Qur'an, satu persatu ayat aku tanyakan kepada Abdullah bin Abbas. Artinya apa? Mereka paham semua si ayat-ayat, apalagi masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum la yafhamuna ma'ani ma khutibu bihi. Mereka seolah-olah mengatakan salaf dahulu itu tidak paham apa arti wa yabqa wa jurabika dzul jalal wal ikram bal yadahu mabsutata. Na'udzubillahi min dzalik. Itariqatum ala zamim sifat annahum yaqulun Allahu alam bi muradihi biha. Al-Bijak mengatakan salafus saleh itu kalau ditanya apa arti ayat tentang sifat ini, apa arti ayat sifat itu, mereka hanya mengatakan Allahu alam. Ini sekali lagi bentuk mereka ini mengira salaf bodoh tentang masalah ayat sifat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amal kadzib alim, adapun mereka jatuh ke dalam berdusta atas nama salaf. Fa inna ma huwa binisbati hadzal madzhabil batil ilaihim, yaitu karena mereka menisbatkan metode yang batil itu kepada as-salafus saleh. Maka tidak semua ucapan bisa kita terima. Banyak ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada ulama atau mungkin juga kepada dai yang itu tidak benar sama sekali. Makanya perlu untuk cross check. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apalagi sekali lagi Di antara ciri ahli bidah, mereka suka berdusta, menisbatkan suatu ucapan kepada as-salaf atau sekarang kepada as-salafiyun tanpa hak. Nah, wahum bura'u minhu, padahal salaf berlepas daripada metode atau ucapan tersebut. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, karena al-faidah sarisa masih panjang. Tidak sengaja bersentuhan suami istri, apakah membatalkan wudu? Tidak. Jadi suami atau istri yang sudah berwudu kemudian bersentuhan, tidak membatalkan wudu. Dalilnya kisah Rasul ketika sholat lail, sholat tahajud, beliau karena rumahnya sempit, Aisyah tidur, yang menghalangi beliau bersujud, beliau pinggirkan tubuhnya Aisyah, tentunya dengan memegang tubuh Aisyah ketika Aisyah dalam keadaan tidur, sedangkan beliau dalam keadaan sholat. Itu bukti wudu tidak batal dengan menyentuh tadi istri ataupun yang bukan mahramnya. Dan alangkah tersiksanya kalau seandainya wudu itu batal kalau bersentuhan dengan bukan mahram atau lawan jenisnya ketika orang itu sedang tawaf di Ka'bah. Makanya tidak tahu yang berpendapat wudu batal kalau bersentuhan dengan lawan jenis itu bagaimana kalau dia tawaf. Na'udzubillah min dzalik, berapa kali akan wudu batal? Karena tidak mungkin, apalagi di sana dorong-dorongan banyak, sering bersentuhan. Kalau batal, ini alangkah menyiksanya. Makanya pendapat yang benar, bukan kita cari yang mudah-mudah, tidak, namun yang sesuai dengan dalil ini. Contohnya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bila kita telah berusaha mempelajari akidah Islam yang sahihah, namun di satu bab akidah kita terjatuh dalam kesesatan, bahkan kekufuran tanpa kita sadari? Bagaimana nasib kita kelak andaikan dikubur? Ya, kalau kita sudah mencari al-haq, sudah betul-betul mengerahkan tenaga dan sebagainya, namun dalam salah satu bab akidah kita salah tanpa kita sadari, maka berlaku ayat Allah, Rabbana la tu'akhidna inasina au akhtana wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kita tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya orang itu tidak akan diazab sampai orang itu, sampai kepada orang itu hujjah yang bisa menghilangkan syubhatnya. Ya, insyaallah Rabbana la tu'akhidna inasina au akhtana. Namun wajib untuk berusaha mencari kebenaran semaksimal mungkin, kalaupun tidak disadari jatuh ke dalam kesalahan sebagainya, ini sekali lagi di luar batas kemampuan kita. Bagaimana dengan Imam An-Nawawi rahimahullah yang mentakwil sifat Allah, serta Imam Ibnu Hajar yang mentafsir, apakah mereka sesat? Kita katakan kalau ada takwil dari ulama dan itu tidak benar, tetap kita salahkan ucapan dan takwilnya. Cuma seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, ini yang sudah kita katakan tadi, ada ketergelinciran dari mereka. Bahwasanya bagaimanapun manusia ada ketergelinciran. Cuma bagaimana kita menghukumi apakah orang ini keluar dari Al-Sunnah, sesat dan sebagainya? Tidak. Karena para ulama tersebut, mereka secara garis besar dan metode dasar mereka adalah metode Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ada beberapa permasalahan yang mereka tergelincir. Makanya tidak ada ulama Ahlussunnah mengatakan Imam Nawawi al-bid'ah, Ibnu Hajar al-bid'ah. Beda dengan orang-orang yang memang betul-betul al-bid'ah. Karena apa? Agamanya tidak berdasarkan dalil. Adapun Ibnu Hajar Asqalani, beliau ulama al-hadits. Metode beliau dalam beragama Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Cuma namanya manusia, bagaimanapun tingginya ilmunya, ada ketergelinciran, kekhilafan. Makanya kita katakan tadi, itu sudah di luar kemampuan mereka. Semoga Allah mengampuni ulama-ulama tersebut. Tidak boleh kita mengatakan mereka sesat. Namun jangan disamakan dengan misalnya, oh kenapa kok kita membid'ahkan Sayyid Qutb? Ya, kita katakan Sayyid Qutb bukan ulama, namun dia lancang, ya, ngelama, ya, mengarang tafsir. Padahal dia bukan apa? Ulama, dia ahli bahasa. Nah, kalau orang seperti ini tidak berhak untuk dia apa? Beristihad. Tidak berhak untuk dia apa? Mengarang kitab tafsir. Kalau salah, berarti apa? Dia salah dua kali. Ya, salah karena dia bukan ulama, menjadi ulama, kemudian apa? Penafsirannya tentunya salah. Bahkan jatuh ke dalam pencelaan kepada para sahabat dan lain sebagainya. Jadi bedakan antara ulama al-sunnah ketika salah dengan al-bidah yang salah. Al-bidah salahnya memang dari akarnya sudah salah. Ya. Sekali lagi harus kita pahami. Meskipun tetap namanya salah, kita katakan salah. Namun kalau yang salah ulama al-sunnah, tetap kita apa? Hormati. Bagaimana membedakan antara tafsir dan takwil dalam asma wa sifat Allah? Cara membedakannya, ya, kalau dimaksud di sini takwil adalah takwil yang batil, karena memang tafsir ada dua, takwil ada dua. Tafsir yang benar dan tafsir yang salah. Tafsir yang salah misalnya seperti tadi, tafsirnya Sayyid Qutb atau tafsirnya kelompok As'ariyah, tafsirnya kelompok Mu'tazilah. Dan setiap alil bidah punya kitab-kitab tafsir, tafsir Mu'tazilah, contohnya tafsir Az-Zamakhsyari, tafsirnya Syiah, tafsir Al-Qummi, tafsirnya Al-Ayyashi, tafsir yang banyak dipegang oleh As'ariyah, tafsir Jalalain misalnya. Itu tafsir, namun tafsir banyak ada kesalahan-kesalahannya. Adapun tafsir yang benar, seperti tafsir Ibnu Katsir, meskipun bukan 100% betul ya, ada hadis yang tidak sahih misalnya, cuma dalam segi akidah lebih baik daripada yang tadi itu. Takwil juga demikian. Ada takwil yang benar, ada takwil yang salah. Cuma yang kita sampaikan tidak boleh mentakwil, yaitu takwil yang apa? Yang batil. Seperti takwilnya As'ariyah. Tadi sudah kita sampaikan. Salafus Saleh mentafsirkan istawa dengan ala wartafa. Sedangkan kelompok As'ariyah mentafsirkan istawa istaula. Mana yang kita pegangi? Mana yang takwil, mana yang tafsir? Hah? Mana yang tafsir yang benar? Hah? Ala wartafa. Ini kaum tabi'in yang mentafsirkan. Sedangkan As'ariyah istaula. Ini artinya apa? Ini tafsir yang benar, ini takwil yang apa? Batil. Istaula takwil yang batil. Nah. Ya, satu kali lagi. Bagaimana jika sedang berpuasa lalu sudah masuk waktu berbuka, tetapi kita sedang di jalan yang tidak ada tempat untuk berbuka? Bagaimana seharusnya? Seharusnya persiapan dahulu. Sudah tahu, ya, puasa, pulang kerja, sudah tahu juga kebiasaan jalan macet, ya, sedia payung sebelum hujan. Apalagi yang mungkin tinggal di Jakarta, na'udzubillah min dzalik, ya, pulang jam 4 sampai rumah jam 10 malam. Ya, ini harus sudah apa? Persiapan. Ya, jadi persiapan paling enggak bawa kurma, air minum misalnya, meskipun ala kadarnya, yang penting membatalkan puasanya tersebut, artinya untuk berbuka. Kalaupun qadarullah lupa untuk persiapan, ya sudah, la yukallifun nafsan illa wus'aha. Masa ada batu dimakan, ada jangan. Sudah, la yukallifun nafsan illa wus'aha. Wallahu alam, aqul qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.